Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Kita lanjutkan pembahasan An-Nasaih al-Musalsalah. Kita sampai pada nasihat yang ke-35. Pada nasihat ini kita akan membahas sebuah hadis dan syarahnya diambil dari kitab Bahjatu Qulubil Abrar karya Sa'di rahimahullahu tabaraka wa ta'ala, tentang masalah seorang hakim dalam memutuskan sebuah hukum tidak boleh dalam kondisi marah, harus dalam kondisi ideal, adil dalam hukumnya. Faqul silsilatu nasihati litullabi. Silsilah nasihatku untuk para santriku yang ke-34. Apa? Yang ke-34, bukan 35, yang 34. An Abi Bakrata radhiyallahu anhu. Dari Abu Bakrah radhiyallahu anhu. Qala, dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Saya pernah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, la yahkumu ahadun baina tsnaini wa huwa ghadban. Janganlah seseorang menghukumi di antara dua orang yang bertikai dalam keadaan dia marah. Muttafaqun alaih. Diriwayatkan oleh Bukhari Muslim dalam sahih keduanya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, hadzal hadithu yadullu ala umur. Ini syarahnya saya ambilkan dari buku beliau dan saya ringkas. Hadis ini menunjukkan beberapa hal, dalil untuk beberapa hal, beberapa perkara. Ada 4 perkara yang beliau sebutkan di sini. Yang pertama, ahadiha, yang pertama, nahyul hakimi bainan nas ayyahkuma fi kulli qadiyatin mu'ayyanatin baina thnaini wa huwa ghadban. Larangan bagi seorang hakim yang memutuskan di antara umat manusia, dia memutuskan dalam semua kasus tertentu di antara dua orang dalam keadaan dia marah. Sawa'un kana dhalika fil qadaya diniyah wa dunyawiyah. Sama saja apakah itu terkait dengan kasus-kasus tentang masalah keagamaan atau kasus tentang duniawiyah umum. Ya. Sehingga dia meliputi semua hakim tanpa terkecuali, siapapun orangnya yang menjadi hakim yang memutuskan perkara dua orang masuk pada riwayat ini. Yang kedua, umum pada dua orang bertikai atau lebih. Siapapun yang bertikai tadi, apakah orang yang jauh dengannya ataukah dekat dengannya, yang ada hubungan sebelumnya ataukah tidak. Dan yang ketiga, umum pada qadhiyahnya, pada kasusnya, pada peristiwanya. Apa itu? Apakah itu qadhiyah diniyah terkait dengan keagamaan atau terkait dengan perkara duniawiyah umum. Ya. Tidak boleh menghukumi antara dua orang yang bertikai dalam semua perkara dalam kondisi dia ghadban, dia marah. Kemudian Syekh menjelaskan alasan kenapa tidak bolehnya terkait dengan ghadabnya itu. Beliau mengatakan, wa dzalika lima fil ghadabi min taghayyuril fikri wa inhirafi. yang demikian itu disebabkan pada kondisi marah, kondisi murka, ada perubahan pemikiran dan penyimpangan pemikiran. Fikrohnya itu tidak sedang lurus, tidak sedang ideal. Fikrohnya sedang berubah, sedang menyimpang. Dikarenakan adanya hawa marah yang meluap. وهذا الانحراف للفكر يضر في استحضار الحق ويضر ايضا في قصد الحق. Penyimpangan berpikir ini, pemikiran yang sudah mulai menyimpang karena marah ini, akan membahayakan upaya dia untuk menghadirkan yang hak, dan juga membahayakan tentang tujuan dan maksud dia mencapai al-haq. Wal gharad al asli lil hakim wa ghairihi qasdul haqqi 'ilman wa 'amala. Dan tujuan utama, tujuan asasi bagi seorang hakim dan selain hakim ialah bermaksud untuk mencapai al-haq baik secara ilmu ataupun amalnya. Ini kekhawatirannya. Kalau menghukumi dalam kondisi dia marah, sedang meluap membuncah amarahnya, dia tidak bisa adil. Dia tidak bisa menepati al-haq, mengetahui al-haq, menerapkan al-haq, mengamalkan al-haq. Sehingga yang terjadi sebaliknya, menghukumi secara sepihak, menghukumi secara zalim, menghukumi dengan tanpa dipikir masak-masak dampaknya ila akhiri. Dan itu membahayakan banyak pihak, membahayakan dirinya sebagai seorang hakim, dan membahayakan dua pihak yang sedang bertikai tersebut. Atsani, perkara kedua yang ditunjukkan oleh hadis ini adalah yadullu ala annahu yanbaghi an yajtahida fil asbab allati yansarifu fiha al-ghadab aw yakhif. Hadis ini menunjukkan bahwa seorang hakim ini seyogyanya bersungguh-sungguh melakukan asbab yang dengan itu al-ghadab bisa berpaling darinya. Hilang rasa marahnya atau berkurang rasa marahnya. Min at-takhalluq bil hilm, dalam bentuk berakhlak dengan sikap al-hilm. Al-hilm itu selalu berpikir masak-masak. Al-hilm itu memikirkan akibat dalam semua perkara. Ada unsur sabarnya, ada unsur kelembutannya, ada unsur ta'aninya, itu hilm. Wasabar, juga berakhlak dengan kesabaran. Dia harus tabah, dia harus kokoh, dia harus kuat. وَتَوْطِينِ النَّفْسِ عَلَى مَا يُصِيبُهُ وَمَا يَسْمَعُهُ مِنَ الْخُصُومِ. Dan dia harus mempersiapkan diri untuk mengokohkan jiwanya atas apa yang menimpa dia atau apa yang dia dengarkan dari khusum, dari orang-orang yang bertikai tadi. Sehingga jiwanya lapang, dadanya lapang, pemikirannya tenang, dan kepala dingin, disertai dengan al-hilm was-sabr. Fa inna hadha 'aunun kabirun 'ala taf'il ghadabi aw takhfifih. Sebab ini semua pertolongan yang besar untuk meredam marahnya atau meringankan marahnya. Nah, sehingga seorang hakim itu tidak boleh jadi pemarah. Seorang hakim harus halim, sabir, muta'anni, mutathabbit. Karena posisi dia ini menghukumi orang lain. Apalagi di mahkamah syariah, membawa nama syariat. Yang ketiga, salis. Yukhadu min hadha ta'lili. Diambil dari illah ini. Nah, tidak boleh menghukumi doa dengan tidak marah. Kenapa enggak boleh marah? Dikarenakan otak pikirannya akan berubah, akan menyimpang, tidak akan lurus, tidak bisa dingin, dan segala macamnya. Dari illah ini diambil sebuah faedah yang lebih umum daripada itu. Yang illahnya sama kayak orang marah atau lebih. yaitu anna kullama man'a al-insana min ma'rifati al-haqqi wa qasdihi fa hukmuhu hukmul ghadab. Segala sesuatu yang menghalangi seseorang untuk mengenali al-haq dan bermaksud untuk mencapai al-haq, maka hukumnya sama kayak hukum orang marah. Hukumnya sama kayak hukum marah. Hal-hal yang mengganggu dia, yang mengusik dia, menghalangi dia untuk mencapai al-haq, mengenali al-haq, berhukum dengan al-haq, itu dilarang. Jangan menghukumi orang lain dalam kondisi seperti itu. Contohnya kata beliau, wadzalika kalhammis syadid, seperti orang yang sedang galau berat, walju, lapar yang sangat, walju wal wal atos, ya, kehausan yang sangat. Jangan, dia sedang tidak fokus itu, sedang galau. Wa kaunihi haqqin aw haqiba, keadaan dia sedang menahan sesuatu. Haqqin, haqib itu menahan sesuatu, entah menahan buang air kecil, atau menahan buang air besar, atau menahan buang angin, atau menahan sesuatu yang membuat dia enggak bisa fokus. Au nahwiha mimma yushghil fikra, apa yang selain itu dari perkara-perkara yang menyibukkan pemikiran dia, bikin dia enggak fokus. Maka misl au aktsar min al-ghadab, maka itu dianggap semisal atau lebih parah, lebih banyak daripada marah. Maka hukumnya pun juga sama. Tidak boleh seseorang hakim menghukumi antara dua orang yang sedang bertikai dalam kondisi dia sedang galau. Nanti hukumnya tidak adil. Atau kondisi ketika itu dia sedang lapar yang sangat. Jangan, dia tidak bakal fokus. Atau menahan sesuatu, dia sedang kepingin ke belakang. Tertahan oleh banyaknya kasus, sehingga dia menahan bongkar kecil, menahan bongkar besar. Jangan, tidak boleh. Karena fikrohnya, pemikirannya enggak lagi tidak fokus. Sehingga maknanya sama dengan ghadab. Ar-rabi yang keempat, anna nahya anil hukmi fi hal ghadab wa nahwihi maksudun li ghairi, bahwa larangan menghukumi orang lain dalam kondisi marah atau yang semisal itu dimaksudkan untuk hal yang lain, bukan dimaksudkan untuk zat larangan tadi. Ada perkara lain yang diinginkan dari situ. Wahwa, yaitu yang paling penting kaidah umum bagi seorang hakim, wahwa annahu yanbaghi lil hakimi alla yahkuma hatta يحيط علمه في الحكم الشرعي الكلي وبالقضية الجزئية من جميع أطرافها ويحسن كيف يطبقها الحكم الشرعي. Ini inti di sini, yaitu seyogianya bagi seorang hakim tidak menghukumi sesuatu hingga ilmunya meliputi semua hukum syar'i secara keseluruhan. Yang pertama, dia memiliki ilmu syar'i secara total untuk mendamaikan orang lain. Yang kedua, harus mengilmui qadhiyah juz'iyah, mengilmui kasus tertentu, kasus parsial dari semua sisinya. Namanya tasawur al-kamil, gambarannya lengkap. Terkait dengan kasus, situasi, kondisi, peristiwa yang mau dia hukumi. Supaya dia menghukumi secara adil dan insaf. Yang ketiga, dan dia mampu dengan baik bagaimana menerapkan ilmu tadi, atau menerapkan kasus tadi pada hukum syar'i. Tiga ini. Maka beliau mengatakan, fa innal hakima muhtajun ila hadhil umuri tsalatsa. Maka seorang hakim itu memerlukan tiga perkara ini. Ini ketentuan orang bisa jadi hakim. Kalau tidak bisa, jangan jadi hakim. Karena akan menghukumi secara zalim. Sehingga tidak gampang menghukumi orang lain. Yang pertama al-awwal. Al-ilmu bi-turuqi syar'iyyati alladhi wada'aha syari' lifasl khusumati wal-hukm bainan nas. Dia harus mengilmui tariqah-tariqah syar'iyyah, cara-cara syariat yang diletakkan oleh syari' untuk memutuskan khusumat dan menghukumi di antara semua orang. Harus tahu bagaimana tariqah syar'iyyah dalam menyelesaikan kasus. Bagaimana tariqah syar'iyyah dalam menyelesaikan pertikaian. Harus memahami tariqah syar'iyyah dalam menghukumi orang lain. Harus paham itu, punya ilmunya. Hingga dia yahkum fi ilmin, menghukumi dengan dasar ilmu, bukan dengan kejahilan, bukan dengan praduga dan prasangka. Ala ilm. Asani yang kedua, ayyafhama ma bainal khasmaini minal khusumati, wa yatasawwaraha tasawuran tamma. Dia harus memahami dengan baik khusumah, pertikaian yang terjadi antara dua orang ini. Dan dia harus memiliki gambaran tentangnya dengan penggambaran yang sempurna. Tasawurnya kambil terlebih dahulu. Pemahamannya lengkap. Dipahami dengan baik dan benar. Kemudian memiliki gambarnya lengkap tentang kasus yang terjadi antara dua orang ini. Maka di antara caranya adalah wa yad'a kullu wahidin minhuma yudli bi hujjatihi wa yashrahu qadhiyatahu syarhan tamma. Dia membiarkan, memberi kesempatan kepada masing-masing dari dua pihak bertikai tadi untuk mengemukakan hujjahnya, menyampaikan hujjahnya, menjabarkan kasusnya dengan sempurna. Harus mendengarkan dari dua pihak. Fulan wa'alan. Fulan biarkan bicara, menuntaskan kasus versi dia. Wa'alan versi dia. Dan diminta semuanya jujur. Semuanya gak dusta. Semuanya menyampaikan apa yang ada pada mereka. Baru dia bisa memahami dengan benar kasus yang terjadi. Baru memiliki tasawur lengkap, penggambarannya lengkap tentang kasus yang terjadi. Thumma kata beliau, idza tahaqqaqa dzalika wa hata biha ilman. Kemudian ketika semua itu telah terrealisasi dan dia telah meliputi ilmunya, ada poin ketiga, ihtaja ila amri tsalits, dia masih memerlukan perkara ketiga. Wa huwa, yaitu sifatu tatbiqiha, sifat menerapkan kasus ini, wa idkhaliha, dan memasukkan kasus ini fil ahkam syar'iyyah, pada hukum syariat. Dan ini yang susah, butuh pengalaman, butuh khibrah, sehingga dia bisa menghukumi ini yang hak, ini yang batil. Oh, ini sama-sama hak, namun ada miskomunikasi. Oh, ini sama-sama batil, harus meninggalkan semuanya. Oh, ini masing-masing ada hak, ada batil. Yang hak demikian, lanjutkan. Yang batil demikian, tinggalkan. Wahakata. Tiga ini, tiga ketentuan seseorang layak dikatakan sebagai hakim. Tiga perangkat yang harus dimiliki seorang hakim. Kalau tidak mampu, tidak bisa, jangan masuk pada ranah menghakimi orang lain. Sehingga dari sini, barakallahu fikum, seorang hakim itu tidak punya tendensi apapun. Tidak ada tendensi pribadi, tidak ada tendensi duniawi terkait dengan orang yang bertikai di hadapannya. Murni dia menegakkan hukum syar'i. Murni yang dia mau kenal hak. Adil. Jangan karena ada kecondongan kepada fulan, agak jauh dari Alan, memenangkan si Fulan karena kedekatan dengan dia. Atau memang dia punya misi tertentu, memang punya makar tertentu. Pada kasus ini, akhirnya dia berusaha sekuat tenaga memenangkan si Fulan, menjatuhkan si Alan. La. Ini bukan hukum yang adil. Ini bukan hukum yang insaf. Itu bukan dalam rangka untuk isabatul haq, menepati kebenaran. Hati-hati. Sehingga betul-betul tujuan dia adalah mencapai kebenaran, menepati kebenaran, menerapkan kebenaran. Nah, baik yang di hadapan dia, qaribun lahu aw ba'idun anhu, yang dekat dengan dia atau jauh daripadanya. Apakah yang di hadapan dia ini adalah shodiqun lahu aw aduun lahu, musuhnya atau teman dekatnya. Apakah yang di depan dia ini adalah orang yang masih hubungan, ada hubungan dengan dia atau tidak. Sama saja, dia menegakkan hukum syar'i pada mereka semua. Tiga perkara ini harus ada pada seorang hakim. Kata Syaikh Sa'di rahimahullah, setelah itu, فَمَتَا وُفِّقَ لِهَذِهِ الْأُمُورِ الثَّلَاثَةِ وَقَصَدَ الْعَدْلَ وُفِّقَ لَهُ وَهُدِيَ إِلَيْهِ. Maka kapan saja sang hakim diberi taufik oleh Allah untuk menepati tiga perkara ini, dan dia memiliki maksud untuk bersikap adil, maka dia akan diberi taufik untuk itu, dan diberi petunjuk untuk itu, menghukumi dengan adil, dengan benar. Dan besar pahalanya. وَمَتَا فَاتَهُ وَحِدٌ مِنْهَا حَصَلَ غَرَضُ وَخْتَ الْحُكُمْ وَاللَّهُ أَعْلَمْ. Namun kapan saja luput daripadanya satu poin saja dari tiga poin di atas, maka pasti akan terjadi kesalahan dan hukum akan timpang, rusak hukum tadi. Wallahu a'lam. Dia memiliki pemahaman yang sempurna lengkap tentang peristiwa yang terjadi, tapi tidak ngerti ilmunya, tidak tahu bagaimana tariqah syar'iyah dalam menyelesaikan kasus, percuma. Dia memiliki ilmu, maksud ilmu syar'i luar biasa ilmunya, dikenal dengan keilmuannya. Tapi pada kasus itu dia tidak bisa memahami dengan pemahaman yang sempurna, dengan penggambaran yang lengkap, baru mendapatkan dari sebagian pihak, langsung menghukumi, timpang hukumnya, nggak tepat hukumnya, nggak bakal adil hukumnya. Dia baru mendengarkan dari satu pihak, belum mendengar dari pihak yang lainnya. Ada ketimpangan padanya. Ikhtaral hukum. Hukum itu akan timpang, akan rusak. Dan pasti akan ada kesalahan padanya. Sehingga bukan maslahat yang tercapai, justru menambah madharrah. Kalau cuma antara dua orang saja, dua pribadi orang masih mending. Lebih membahayakan ketika membawa sukunya masing-masing, kabilanya masing-masing. Ini dua belah pihak ini. Yang bertiga yang seharusnya bisa diredam dengan hukum syar'i yang adil, salah. Maka yang terjadi mengerikan, bahkan mungkin pertumpahan darah. Atau terkait dengan qadhiyah diniyah, terkait dengan kasus masalah keagamaan, mengerikan. Yang hak dikatakan batil, yang batil dikatakan hak, mengerikan. Berdosa dan menjadi sebab pertumpahan darah kalau menyangkut banyak pihak, banyak orang. Allahul musta'an. Dia punya ilmunya, memiliki pemahaman dengan pemahamannya lengkap, tapi tidak bisa menerapkan kasus ini pada hukum syar'i. Jadi bukan seorang hakim, tidak boleh. Tiga perangkat ini harus ada pada seorang hakim, baru dia bisa menghukumi dengan adil. Dan ini yang ada pada ulama sunnah, ulama una wa masyikhuna sunnah. Wabil akhas, lebih khusus al-kibar minhum, kibar ulama. Dan lebih khusus lagi para ulama kibar yang memang terbiasa menangani kasus. dia akan begitu sabar dengan telaten mendengarkan dari pihak satu ini, didengarkan dengan seksama, dengan telaten apa yang menjadi bukti dia dipelajari satu persatu, dibuka lembar per lembar, huruf per huruf, lafaz per lafaz dikaji dengan tenang, dengan kepala dingin, dengan penuh insaf dan keadilan, tidak ada tendensi sama sekali. Yang Alan juga demikian, didengarkan apa yang mau sampaikan, dikasih, kemudian dia hukumi sesuai dengan tasawur sempurna yang telah dia dapatkan, dihukumi dengan hukum syar'i, Alkitab, Sunnah dengan pemahaman salaful ummah, dengan adil, dengan insaf bilhaq. Maka akan nampak yang hak adalah hak, yang batil adalah batil. Maka akan nampak siapa orang yang menambahkan kebaikan, kebenaran, dia akan segera kembali pada al-haq. Dan siapa yang menentang kebenaran, akan semakin nampak keadaan dirinya. Sehingga ketika menghukumi, ketika berbicara, semuanya ala ilmin wa basirah. Hakadha ulama'un al-kibar. Demikian ulama kibar kita dalam menghukumi sebuah kasus. Bukan karena hawa nafsu, bukan karena asabiyah, bukan karena kecenderungan pribadi kepada si'alan, bukan karena tendensi pribadi atau duniawi atau yang lain-lainnya. Murni yang dimaksudkan al-haq, kebenaran, ilman wa amala, ilmu dan amal sekaligus. Maka ini pula yang harus kita latih, terkhusus bagi para du'at ilallah, du'at sunnah, yang diminta untuk menghukumi pertikaian dua orang atau kedua belah pihak. Harus betul-betul seorang dai itu memiliki tiga perkara ini. Memiliki ilmunya, ilmu syar'i, tariqah syar'iyah dalam menyelesaikan permasalahan. Dia harus memiliki tasawur yang sempurna, membiarkan kedua belah pihak menyampaikan argumentasinya, baik dia kawan seperti dia lawan. Kemudian dia bisa menerapkannya pada hukum syariat, sehingga dihukumi secara syar'i. Jangan ada tendensi pribadi, jangan ada tendensi duniawi atau kepentingan tertentu. Yang namanya seorang hakim itu islah, memperbaiki, mendamaikan, bukan isqaf untuk menjatuhkan. Kecuali ketika sudah nampak dalam perkara qadhiyah diniyah dan perkara kasus keagamaan, nampak ini hak, ini yang batil. Maka yang batil diminta untuk rujuk kepada al-haq. Diminta dengan tegas, dengan nasihat yang baik, kembali kepada al-haq. Ketika dia yu'anid, yujadil, menentang ila akhirnya, maka sang hakim bisa kemudian menyampaikan sautul haq, suara kebenaran, membantah al-batil yang ada pada mereka, yang ada pada ahlul batil tadi. Maka mungkin dia akan memfonis mereka sebagai ahlul batil, sebagai ahlul bid'ah ila akhirnya. Setelah nampak jelas al-haq minal batil bil hujjati wal basirah. Hakadah. Sehingga kalam ulama sunnah itu berbobot ilmiah. Hukum ulama sunnah itu berpengaruh. Dikarenakan ala ilmin wa ala basirah wa ala adl. Di atas ilmu, petunjuk, dan adil. Allahul musta'an. Semoga Allah SWT memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua, terutama du'at sunnah, ulama sunnah, dan semoga Allah SWT memberikan taufik kepada mereka semua ketika sebagai seorang hakim bisa menghukumi dengan adil wa insaf dengan tiga perangkat yang dimaukan di atas. Dan diingatkan bagi para thullabul ilm, para pencari ilmu atau para pemula dalam perkara ilmu, jangan masuk pada ranah ini, dikarenakan bukan ranah kalian. Ini ranahnya para hakim, ranahnya para alim, ranahnya para mutamakin fil ilmi. Maka ini sebagai nasihat untuk saya pribadi, pengingat untuk saya pribadi, jangan sampai saya atau yang semisal saya masuk pada hal-hal yang bukan wewenangnya atau ranahnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat dan insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan masuk pada nasihat yang ke-35 tentang sifatul munafikin dan yang lain-lainnya. Subhanaka wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin.